Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema kita pada pertemuan di hari ini insyaallah taala, dalam tiga sesi pertemuan, mengkaji salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, yang kaitannya dengan menyikapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang merupakan hamba-hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, berjuang bersama Rasulullah dalam mengajak manusia kepada jalan Allah jalla wa'ala, jalan Islam, as-siratul mustaqim, sehingga mereka menjadi hamba-hamba yang mulia di dunia dan di akhirah. Maka para sahabat itulah yang sepatutnya kita menjadikan mereka sebagai panutan kita, berjalan di atas jalan para sahabat, di atas bimbingan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagai hamba-hamba yang dipilih oleh Allah jalla wa ala untuk berjuang bersama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berjuang untuk menyampaikan ilmu kepada umat ini. Ulaika alladzina hadallah fabihudahum qatadih. Mereka itu adalah hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah kepada mereka. Maka berdasarkan bimbingan dan hidayah dari mereka, hendaknya engkau mengikutinya. Dan Allah jalla wa ala berfirman, wa qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Dan katakanlah alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, dan keselamatan kepada hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Sufyan al-Thawri rahimahullah, ketika beliau menjelaskan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, keselamatan atas hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah para sahabat, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Mereka lah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup bersama nabinya sebagai bagian dari kaum muslimin yang merasakan suka dan duka bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dengan kesabaran mereka sehingga mereka pun meraih keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang akan kita terangkan nanti dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Inna Allah nazara fi qulubi al-ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khayra qulubi al-ibad fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati hamba-hambanya. Lalu Allah Azza wa Jalla mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qalbu yang terbaik dari hamba-hamba yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Azza wa Jalla mengutusnya dengan membawa risalah. Thumma nadhara fi qulubi al-ibadi ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabi Muhammadin khayra qulubi al-ibad faja'alahum wuzara'a nabiyyihi yuqatiluna 'ala dinihi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hambanya setelah melihat hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mendapati bahwa hati-hati para sahabat adalah sebaik-baik hati dibandingkan hamba-hamba Allah yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai pendamping-pendamping Rasulullah dalam kehidupannya, yang mereka berperang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum yang dikenal dengan perjuangan mereka yang sangat gigih, yang disertai dengan kesabaran mereka di dalam menyebarkan dakwah Islam dan menyampaikan kepada umat ini Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang sahih. Pentingnya kita membahas tentang keutamaan para sahabat agar kemudian kita mengetahui kedudukan mereka, keutamaan yang mereka miliki yang jauh lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan selain dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan faedah yang kedua, mengenal keutamaan para sahabat agar kemudian kita memahami bahwa jalan yang hak yang akan mengantarkan kepada as-siratul mustaqim, kepada jalan Allah Jalla wa'ala, adalah melalui jalannya para sahabat. Berjalan di atas jalan dan bimbingan mereka. Dan itu merupakan tanda keselamatan. Kemudian faedah yang ketiga, agar kemudian kita mengetahui bahwa orang-orang yang mencela dan mencelca para sahabat Nabi radhiyallahu anhum Sesungguhnya mereka berada dalam bahaya yang besar. Dan mereka berada di pinggir jurang kebinasaan. Yang apabila mereka tidak segera sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan terjatuh ke dalam jurang kesesatan tersebut. Yang mereka tidak akan mampu menyelamatkan diri mereka setelah binasa. Agar kemudian kaum muslimin berhati-hati. Terkhusus ketika mereka sedang membicarakan salah seorang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar tidak terjatuh ke dalam bentuk cercaan, celaan, pelecehan, merendahkan kedudukan para sahabat yang menyebabkan dia menjadi orang yang hina di dunia dan di akhirat, wali'adzubillah. Namun sebelum kita memasuki inti pembahasan tentang keutamaan para sahabat dan keadilan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, penting bagi kita mengetahui siapakah yang dimaksud sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Sehingga dari definisi ini kita akan mengetahui siapa yang termasuk dari kalangan para sahabat dan siapa pula mereka yang meskipun hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun mereka tidak tergolong ke dalam sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara bahasa, as-sahabatu, kalau dalam bahasa Indonesia disebut sahabat, itu dari bahasa Arab, as-sahabatu. Dan disebut pula ashabu, maknanya sama. Dan ini berasal dari kata suhbah, yang artinya menemani. Maka siapa yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad sahibahu, berarti dia telah bersahabat dengannya. Ini makna secara bahasa. Adapun secara istilah, makna dari as-sahabah atau as-sahabiyyu atau sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya memiliki makna yang sama, yaitu sahabat Nabi, sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara istilah, meskipun ada sedikit perbedaan dalam mengungkapkan definisi sahabat, namun secara umum apa yang mereka sebutkan, yang disebutkan oleh para ulama ketika mendefinisikan sahabat, memiliki makna yang sama. Disebutkan oleh Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala, dan beliau menisbatkan pendapat ini kepada mayoritas para ulama, bahwa yang dimaksud as-sahabi, sahabat, man ijtama'a mu'minan bi sayyidina Muhammadin wa sahibahu walau sa'ah rawa anhu aw la. Bahwa yang dimaksud sahabat adalah orang yang pernah berkumpul bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna wa huwa sayyidul anbiya wal mursalin, dalam keadaan dia mukmin, Dia pernah berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu, dan menemaninya, walau sa'ah, walaupun sesaat. Apakah dia punya riwayat atau tidak punya riwayat? Yang jelas dia pernah berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai seorang mukmin. Maka dia termasuk dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hazm rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud sahabi, kullu man jalasa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam walau sa'ah. Siapa saja yang pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sesaat. Wa sami'a minhu walau kalimah fama fawqaha. Dan pernah mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun satu kata atau lebih. Atau menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perkara. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan beliau yang terbaik dalam menyebutkan definisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama dari kalangan al-muhaddithin dan al-usuliyin, bahwa yang dimaksud sahabat as-sahabi, man laqiyan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam. Siapa yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman kepadanya dan meninggal di atas keislamannya. Sebagian juga menambah, man laqiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqadatan. Barang siapa yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam sadar, bukan dalam mimpi, dalam keadaan dia mukmin, beriman, dan dia meninggal di atas keimanannya, maka dia termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang paling sahih yang disebutkan oleh para ulama tentang definisi as-sahabi. Man laqiyan nabi, siapa yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan ini lebih bagus daripada ungkapan sebagian yang mengatakan man ra'an nabi. Ada yang mengatakan sahabat adalah orang yang pernah melihat nabi. Kalau dikatakan orang yang pernah melihat nabi, di sana ada sebagian para sahabat sepakat bahwa dia bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dalam keadaan buta. Dia dalam keadaan buta. Maka dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dikatakan sahabat itu adalah orang yang pernah melihat nabi, lalu bagaimana dengan para sahabat yang mereka buta? Dan para ulama sepakat bahwa dia bagian dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Ummi Maktum rahimahullahu taala, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Bilal ibn Ummi Maktum yang mengumandangkan azan, maka oleh karena itu ungkapan seseorang yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan, pertemuan di alam sadar, bukan di alam mimpi, Kalau di dalam mimpi, bisa saja orang sekarang mengatakan, saya juga sahabat Rasul. Tadi malam saya mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengaku saya sahabat Rasul karena sahabat Rasul adalah orang yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan tidak. Yang dimaksud orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah masih hidup di alam sadar. Adapun seorang yang melihat Rasulullah di dalam mimpi, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku itu. Syaitan tidak mampu menyerupai diriku. Berpura-pura menjadi Rasul, lalu menyerupai bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan tidak mampu. Maka mungkin saja seorang bertemu Rasulullah, yakni melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Namun dia bukan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bernama Ratan Al-Hindi, dia mengaku sahabat. Padahal dia hidup di masa telah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 500 tahun. 500 tahun kemudian hidup Ratan Al-Hindi, lalu dia mengaku sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadzab, pendusta besar. Jadi harus melihatnya di alam sadar, yaqadatan mu'minan bihi, dan dia beriman, dia seorang muslim. Dari definisi ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, meskipun mereka pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagai seorang musyrik, maka dia bukan dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh kekafiran, orang-orang kafir dan musyrik, bukan bagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula halnya orang-orang munafik. Sebab orang-orang munafik, mereka hanya beriman zahiran, secara zahir. Adapun secara batin yang terdapat dalam hati mereka, mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jalla wa ala menjelaskan itu dalam Al-Qur'an Karim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu, mereka mengatakan kami mempersaksikan bahwa engkau adalah Rasulullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bahwa engkau adalah Rasulnya, dan Allah Azza wa Jal mempersaksikan orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Mereka hanya bicara secara lisan mempersaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di dalam batin mereka menyimpan kekufuran. Maka mereka bukan bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari definisi ini kita bisa membantah orang-orang yang mengatakan bahwa di antara para sahabat itu ada yang munafik. Di antara sahabat Rasul ada orang-orang munafik. Kita mengatakan orang-orang munafik tidak termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena persyaratan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata 'alal Islam. Dia beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas keimanannya. Meninggal di atas keimanannya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, walau takhallalat raddatun fil asah, meskipun di antara mereka ada yang sempat murtad kemudian kembali, segelintir orang, maka dia tetap bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mukmin dan meninggal di atas keimanannya. Adapun seorang yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia muslim, namun dia tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bertemu Rasulullah. Maka orang ini tidak disebut sebagai sahabat. Karena syarat sahabat adalah orang yang pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang hidup di zaman Rasulullah, di zaman ketika Rasulullah masih hidup, dia hidup tapi dia tidak pernah bertemu Rasulullah padahal dia mukmin, maka dia bukan bagian dari sahabat. Dia dari kalangan tabi'in. Tabi'in khusus yang disebut mukhadram. Dari kalangan tabi'in. Mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Dia beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas keislamannya. Maka tidak termasuk sahabat orang yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dia mukmin, dia beriman, namun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia murtad dan dia mati di atas kemurtadannya, waliyadzubillah. Maka dia bukan bahagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Ubaidullah bin Jahsh. Ubaidullah bin Jahsh sempat masuk Islam, lalu kemudian dia murtad dan menjadi Nasrani dan mati di atas agama Nasara. Dan dia ini dahulu suaminya Ummu Habibah yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Demikian pula seperti Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal awalnya dia muslim, lalu kemudian dia murtad dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Maka dia pun dibunuh dalam keadaan dia bergantung di kain Ka'bah, di kiswah Ka'bah, dibunuh sebagai seorang murtad. Demikian pula yang lainnya, Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf, yang mereka ini diketahui sebelumnya muslim, lalu mereka murtad dan meninggal di atas kemurtadannya. Adapun seorang yang sempat murtad, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dia sempat terpengaruh. Dia sempat keluar dari Islam. Namun diajak untuk bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala kembali memberi hidayah kepadanya. Dan dia kembali ke pangkuan Islam. Apakah dia termasuk di antara para sahabat? Terjadi perselisihan. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan yang sahih dari pendapat para ulama bahwa dia tetap bagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia tetap bagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Ash'ath Ibnu Qais sempat keluar dari Islam, namun dia bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan para ulama masih menganggapnya sebagai bagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Ashath bin Qais. Dan hadis-hadisnya diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Maka definisi ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, definisi sahabat yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama, jumhur ulama dari al-muhaddithin wal-usuliyin. Di antaranya Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Lalu kemudian bagaimana cara kita menetapkan bahwa si fulan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menyebutkan bahwa metode untuk mengetahui si fulan ini bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa ditempuh dengan beberapa cara. Cara yang pertama, berdasarkan nas dari Al-Qur'anul Karim. Berdasarkan nas dari Al-Qur'an Al-Karim. Seperti misalnya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang kisah berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju ke Madinah. Allah jalla wa ala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Apabila kalian tidak memberi pertolongan kepada Rasulnya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya. Ketika orang-orang kafir itu mengeluarkan beliau, mengeluarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kampung halamannya, dan beliau satu di antara dua orang. Ketika keduanya berada di dalam gua, lalu temannya mengatakan kepada yang lainnya, "La tahzan innallaha ma'ana." La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Siapa yang dimaksud di sini? Salah satu di antara dua orang. Satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bersama Rasulullah siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan secara nas dalam Al-Qur'an Karim bahwa dia adalah bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh yaqulu li sahibihi. Ketika beliau mengatakan kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini salah satu cara. Cara yang lain untuk mengetahui bahwa dia adalah bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berita yang mutawatir. Berita yang mutawatir dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan bahwa dia bagian dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti misalnya tentang Abu Bakar Siddiq, mutawatir. Tidak ada yang mengingkari bahwa Abu Bakar Siddiq bagian dari sahabat Nabi. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha, Az-Zubair bin Al-Awwam. Mereka ini adalah para sahabat yang masyhur dan mutawatir. Mereka adalah para sahabat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asharah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang telah mendapatkan jaminan al-jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Metode yang lainnya berdasarkan riwayat yang sahihah baik melalui jalur yang masyhur, riwayatnya banyak meskipun tidak sampai kepada tingkatan mutawatir, atau melalui jalur ahad yang menyebutkan dalam hadis tersebut salah seorang dari nama sahabat, maka dia termasuk di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya Al-Hasan Al-Husain yang disebutkan dalam banyak riwayat pertemuan Al-Hasan Al-Husain dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahli al-jannah. Al-Hasan Al-Husain adalah pemimpin para pemuda penghuni al-jannah. Dari sini kita mengetahui bahwa mereka dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seperti Ukasyah Ibnu Mihsan radhiyallahu an, disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa telah diperlihatkan kepada beliau umatnya dalam jumlah yang besar. Lalu kemudian dikatakan kepada beliau, hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu, wa ma'ahum sab'una alfan, la wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannah bighairi hisabin wal azab, dan yang bersama mereka ada 70 ribu orang yang mereka telah mendapatkan jaminan masuk ke dalam aljannah tanpa melalui proses penghisaban dan tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung masuk ke dalam al-jannah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ciri-ciri mereka bahwa mereka adalah bukan orang yang meminta untuk diruqyah, bukan seorang yang mengadu nasib dengan mendengarkan bunyi-bunyian atau sesuatu yang dilihat, tatayur. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak berobat dengan cara kai, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi menyampaikan sabda beliau ini, maka berdiri Ukasyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'u Allah ay yaj'alan minhum. Doakan aku kepada Allah, semoga Allah memasukkan aku termasuk di antara mereka, menjadikan aku termasuk di antara mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Engkau termasuk dari mereka. Maka ada seorang yang lain lagi berdiri mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk bagian dari mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Maka disebutkan Ukasyah dalam peristiwa ini menunjukkan bahwa Ukasyah bagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau disebutkan dalam hadis kedatangan seseorang seperti Dhimam bin Tha'labah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada Rasulullah beberapa pertanyaan, menunjukkan bahwa dia juga bagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau melalui persaksian seorang sahabat, bahwa si fulan ini dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam sebuah hadis dia mengatakan, aku melihat Rasulullah bersama si fulan. Berarti menunjukkan fulan ini bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. aku melihat si fulan berjalan bersama Rasulullah. Nah, berarti dia bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia seorang mukmin. Demikian pula metode yang lain untuk mengetahui seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan seorang tabi'i yang thiqah. Perkataan seorang tabi'i yang terpercaya. Misalnya Az-Zuhri mengatakan telah memberitakan kepadaku si fulan dan dia adalah bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita dari tabi'i yang thiqah, yang terpercaya bahwa si fulan bagian dari sahabat, maka dia termasuk di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbagai macam cara yang ditempuh oleh para ulama untuk menetapkan bahwa si fulan termasuk di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ada yang mengatakan bahwa boleh jadi di antara yang disebutkan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata dia bagian dari orang-orang munafik. Dari mana Anda mengetahui? Bagaimana cara Anda bisa membedakan ini munafik, ini bukan munafik? Bukankah munafik itu adalah orang yang menampakkan secara zahir sebagai seorang muslim bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bisa saja dia meriwayatkan hadis padahal dia seorang munafik. Ini syubhat disebarkan oleh orang-orang Syiah, Rafidah, kaum orientalis dan yang semisal mereka yang hendak meragu-ragukan kredibilitas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adalah mereka, kethiqahan mereka dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menjawab bahwa yang pertama, di dalam Al-Quran Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan ayat-ayat tentang para sahabat secara khusus dan menyebutkan ayat-ayat tentang orang-orang munafik juga secara tersendiri. Ada ayat-ayat khusus yang menjelaskan tentang kemuliaan para sahabat, kedudukan para sahabat yang nanti akan kita terangkan insyaallah ta'ala. Dan ada pula ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang munafik. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, dalam surat Taubah disebutkan. Bahkan ada satu surah khusus yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala yang disebut dengan surah Al-Munafiqun. Surah khusus menjelaskan tentang kondisi orang-orang munafik yang berbeda dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik yang dicerca dan dicela dalam Al-Qur'an Karim, sementara para sahabat dijunjung tinggi, dimuliakan, diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saya menunjukkan perbedaan antara sahabat dengan orang-orang munafik, bahwa tidak ada dari kalangan para sahabat Nabi yang disebut sebagai orang munafik. Tidak ada, semuanya orang-orang yang adil. Kemudian yang kedua, bahwa ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus yang menjelaskan tentang orang-orang munafik, pada hakikatnya itu adalah berita yang datang dari Allah untuk disampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang munafik secara khusus. Dan perlu diketahui ayat-ayat munafik itu turunnya di mana? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, ketika di Mekah tidak turun ayat-ayat tentang kemunafikan. Kapan kemunafikan itu muncul? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan semakin kuat kekuatan Islam dan kaum muslimin, yang menyebabkan orang-orang munafik pun bermunculan. Dari satu sisi mereka takut akan kekuatan kaum muslimin sehingga mereka berpura-pura menjadi seorang muslim. Namun dari sisi yang lain mereka tidak meninggalkan kekafirannya, sehingga tetap berusaha untuk mencari makar bersama dengan orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik yang lainnya untuk menghilangkan kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ketika itu. Oleh karena itu, tidak dikenal dari kalangan orang-orang yang berhijrah. Orang-orang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, tidak dikenal di antara mereka orang-orang munafik. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang meninggalkan sanak keluarga mereka, meninggalkan harta benda mereka di Makkah, yang mereka harapkan adalah keutamaan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka inginkan adalah menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Ulaika humus sadiqun. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Ulaika humus sadiqun. Maka orang-orang muhajirin tidak ada satupun yang munafik. Berbeda dengan pemahaman orang-orang Syiah. Dengan alasan tidak mungkinnya dibedakan antara sahabat dengan orang-orang munafik, sampai sebagian mereka mengatakan 2/3 yang disebut sahabat itu orang-orang munafik. 2/3. Loh, masih kurang. Mestinya katakan semuanya kecuali segelintir orang. 2/3 berarti 1/3 masih banyak. Kenapa tidak semuanya sekalian? Kata mereka 2/3. Maunya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, dan yang lainnya dari para sahabat. Yang mereka dari kalangan muhajirin juga dikategorikan sebagai orang-orang munafik. Ya tidak mungkin. Orang-orang muhajirin tidak dikenal sebagai orang-orang munafik. Karena kemunafikan itu munculnya ketika di Madinah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian orang-orang munafik ini jumlahnya dibandingkan jumlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sedikit sekali. Dan orang-orangnya itu ma'ruf, dikenal. Dikenal. Saya beri contoh saja, kadang-kadang kita dalam sebuah komunitas pengajian kelihatan itu orang-orang yang sungguh-sungguh ketika belajar, ketika menuntut ilmu. Kelihatan juga orang-orangnya, si fulan berpenyakit. Diketahui, oh ini fulan. Ya. Ngambil ilmunya kemana-mana misalnya. Gak jelas. Ketahuan itu. Ya. Ketika bertemu dengan kita, oh suasananya lain. Ketika bertemu dengan yang lain, lain lagi suasananya. Maka demikian pula orang-orang munafik ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin bergabung bersama para sahabat untuk dianggap sebagai bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap saja ketahuan dari tanda-tanda mereka, dari sikap-sikap mereka, ketahuan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Muhammad, "Walau nasya'u la'arainakahum فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. Kalau kami berkehendak, kami akan memperlihatkan engkau kepada mereka, sehingga engkau mengenal sifat-sifat mereka, tanda-tanda mereka, dan engkau mengenal mereka dari lahnul qawl, dari ucapan-ucapan mereka. Dari ucapan-ucapan mereka. nampak siapa ini orang, kepada siapa dia berkiblat, bersama siapa dia bergabung, ketahuan. Ketahuan dari mana? Dari ucapannya. Kata At-Tabari rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya, beliau mengatakan fala ta'rifannahum bi alamatin nifaqiz zahira minhum fi fahwa kalabihim wa zahiri af'alihim thumma inna Allah ta'ala dzikruhu arrafahu iyyahum. Kata At-Tabari rahimahullah bahwa engkau pasti mengenal mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda kemunafikan yang nampak yang ada pada mereka, yang bisa diketahui dari ucapan-ucapan mereka dan zahir dari perbuatan-perbuatan mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya tentang siapa-siapa mereka itu. Jadi ketahuan itu siapa orang-orang munafik itu adalah hal yang ma'ruf, diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diketahui oleh para sahabat. Jumlah mereka itu sedikit. Makanya disebutkan oleh Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Hudzaifah ini dikenal sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama orang munafik itu beliau tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada Hudzaifah. Apa kata Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala yang benar-benar mengetahui orang per orang dari mereka? Kata beliau, "Ma baqiya minal munafiqin illa arba'ah." Tidak lagi ada yang tersisa dari orang-orang munafik kecuali sisa 4 orang. Sisa 4 orang. Ini menunjukkan bahwa jumlah orang munafik sedikit ketika itu, dan itu pun biasanya orangnya itu-itu aja. Wah, itu lagi tidak ikut sholat jamaah. Memang ma'luf, ma'lum, diketahui. Wah, itu lagi tidak pernah ngaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang itu ma'ruf di kalangan para sahabat bahwa mereka dari kalangan munafik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan salatul jamaah, tentang keutamaan salat al-jamaah, bahwa salatul jamaah bagian dari sunnatul huda, sunnah-sunnah hidayah, yang apabila kalian meninggalkannya maka kalian akan sesat. Kata Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang keutamaan salatul jamaah, walaqad ra'aytuna wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sesungguhnya kami melihat tidak ada seseorang yang tertinggal dari salatul jamaah pada masa itu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang itu munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Perhatikan kata Ibnu Mas'ud, kami melihat tidak ada orang meninggalkan salat jamaah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada yang menuduh, wah ini ustaz menuduh orang yang tidak sholat jamaah munafik semua. Pada masa itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, tidaklah seseorang itu meninggalkan sholatul jamaah, melainkan dia adalah orang munafik ma'lumun nifaq. Jelas kemunafikannya, ketahuan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam hadis muttafaq alaih, أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. Salat yang paling berat yang dirasakan oleh orang-orang munafik, salatul isya dan salat subuh. Karena orang munafik itu mereka salat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk dilihat oleh orang. Salatul isya gelap, salat subuh juga gelap. Kalau datang sholat, tidak ada juga orang melihat. Pada masa itu tidak ada lampu seperti sekarang. Nah, akhirnya mereka dari satu sisi ketakutan, Kalau sampai tidak ikut sholat jamaah, ketahuan. Kata Ibnu Mas'ud, orang yang meninggalkan sholat jamaah ketika itu adalah seorang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Nah, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, pada peristiwa tertinggalnya beliau dari perang Tabuk, beliau bersama dua sahabat yang lainnya, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi', ketiganya akhirnya tidak ikut dalam perang Tabuk dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memerintahkan kepada seluruh lelaki dari para sahabat yang memiliki kemampuan untuk berangkat. Tiga orang ini masih berpikir sampai akhirnya berangkat kafilah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Akhirnya mereka tertinggal. Maka Ka'ab bin Malik mencari-cari, beliau berkeliling kota Madinah mencari-cari siapa yang bisa menjadi temannya. Jadi kalau kena hukum tidak sendirian. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, fakuntu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatuftu fihim ahzanani anni la ara illa rajulan maghmusan alaihi an-nifaq aw rajulan mimman 'adzara Allah min ad-du'afa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berangkat, maka aku keluar melihat kondisi manusia. Aku berkeliling di kota Madinah, membuat aku bersedih karena aku tidak melihat orang-orang yang tidak ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali salah satu dari dua orang yang memiliki sifat. Yang pertama adalah seorang lelaki yang maghmusan alaihin nifaq, yang jelas-jelas tenggelam dalam kemunafikannya, jelas-jelas munafik. Berarti Ka'ab bin Malik mengetahui, oh ini munafik, ini munafik, ini munafik, ketahuan. Atau yang kedua, dari orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka uzur, orang yang buta, orang yang pincang, yang tidak mampu ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil dari riwayat-riwayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu jelas. Sehingga tidak ada alasan bagi orang yang mengatakan bahwa boleh jadi yang dikatakan itu sahabat ternyata dia dari kalangan munafik. Itu tidak benar sama sekali. Karena para sahabat itu jelas dengan sifat-sifat mereka, tanda-tanda mereka, sebagaimana orang-orang munafik juga jelas dengan sifat-sifat dan tanda-tanda yang ada pada mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Minhajus Sunnah, وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفْ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ كَانُوا قَلِيلِينَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ. Hendaknya difahami bahwa orang-orang munafik itu sedikit sekali jumlahnya apabila dinisbatkan kepada kaum mukminin. وَأَكْثَرُهُمْ إِنْ كَشَفَ حَالُهُ. Mayoritas mereka telah diketahui kedoknya, telah terbongkar kedoknya. Lamma nazala fihimul Qur'an, ketika turun Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keadaan mereka. Jumlah para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada Hajjatul Wada', sebagian menyebutkan jumlah para sahabat yang hadir ketika itu sekitar 120 ribu. Jadi jumlah para sahabat banyak. Adapun orang-orang munafik segelintir orang. Sampai Hudzaifah mengatakan tidak ada lagi yang tinggal, semuanya mati orang-orang munafik kecuali sisa 4 orang. Artinya orang-orang munafik itu sudah ditunjuk hidung di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah diketahui. Sehingga tidak mungkin sampai pada masa kita sekarang ini di mana para sahabat telah menyampaikan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mereka tidak memberikan peringatan dari orang-orang munafik tersebut ketika mereka turut meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permasalahan yang berikutnya sifat para sahabat yang dikenal sebagai manusia yang thiqah dan terpercaya dalam menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat bahwa seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adil, terpercaya dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para sahabat. Oleh karena itu, kalau di dalam kitab-kitab para ulama, khususnya kitab-kitab Jarh wa Ta'dil, kalau disebut si fulan pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama tidak lagi membicarakan tentangnya. Tidak ada lagi yang mengatakan, "Oh, si fulan thiqah, si fulan dhaif," enggak ada. Kalau dia dari sahabat Nabi, tidak lagi dibicarakan. Disebabkan karena mereka adalah perawi-perawi yang terpercaya, yang penuh amanah, yang jujur terhadap apa yang mereka sampaikan kepada umat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu diteliti kembali. Ini sahabat terpercaya apa enggak? Tidak lagi diteliti. Kenapa? Karena seluruh para sahabat itu adil. Apa makna adil di sini? Al-adalah. Para ulama menyebutkan dimaksud al-adalah adalah satu sifat atau satu tabiat yang membawa seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjaga muruahnya, harga dirinya. Dan itu para sahabat radhiyallahu taala anhum secara umum memilikinya. Namun yang harus difahami, ketika kita mengatakan bahwa seluruh para sahabat itu adil, bukan berarti bahwa kita meyakini sahabat itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Karena para sahabat adalah manusia seperti yang lainnya, bersalah seperti bersalahnya manusia, kadang-kadang keliru dalam meriwayatkan hadis, kadang-kadang keliru dalam menyampaikan sesuatu, kadang-kadang terjatuh dalam dosa. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Lau kana al-adlu man la dhanba lahu, lam najid adlan. Walau kana kullu mudhnibin adlan, lam najid majruhan. Walakin al-adl man ijtanaba al-kaba'ir wa kanat mahasinuhu akthar min masawi'ihi." Kalau seandainya yang dimaksud orang yang adil, yang terpercaya itu adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa, berarti tidak ada orang adil. Berarti tidak ada orang yang adil, karena siapapun terjatuh dalam kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam pasti bersalah. Demikian pula kalau seandainya setiap orang yang melakukan dosa disebut orang yang adil, berarti tidak ada orang yang tercela. Ini sebaliknya. Semua orang apapun yang dia lakukan tetap dianggap sebagai orang yang terpercaya, orang yang adil, berarti tidak ada orang yang tercela. Ini juga salah. Yang benar kata beliau adalah seorang yang menjauhi dosa-dosa besar dan kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan keadilan dan kejujuran amanah para sahabat sebagai orang-orang yang adil dan terpercaya dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai ummatan wasatan. Sebagai umat wasatan. Yang dimaksud wasatan di sini adalah udulan khiyaran, umat pilihan, umat yang adil. Agar kalian menjadi saksi terhadap manusia dan Rasul yang menjadi saksi atas kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, ja'alnakum ummatan wasatan. Kami jadikan kalian. Ketika ini turun, kalian yang dimaksud di sini siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kami menjadikan kalian sebagai umat yang adil, umat pilihan yang akan menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh manusia. Ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan keadilan para sahabat. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat ini, mereka yang dimaksud adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Maka Allah Jalla wa'ala menetapkan al-khairiyatul mutlaqah, kebaikan secara mutlak untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka kebaikan di sini mencakup amanah mereka, keadilan mereka, terpercayanya mereka, kejujuran mereka dalam menyampaikan hadith-hadith dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hal menyampaikan agama Allah, menyampaikan Al-Qur'anul Karim kepada generasi-generasi setelah mereka. Demikian pula dalam hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada Hajjatul Wada', setelah beliau menyampaikan khutbahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyuballighi syahid minkumul ghaib." Maka hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Orang yang hadir di tengah-tengah kalian, di antara kalian, menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Dijelaskan oleh Ibn Hibban rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Thiqat, bahwa hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan dalil yang jelas yang menunjukkan kesikohan seluruh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau seandainya di antara para sahabat itu ada yang lemah, yang tidak diperbolehkan untuk diambil riwayatnya, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kecuali si fulan tidak boleh menyampaikan hadis. Kecuali si fulan tidak boleh menyampaikan hadis karena dia lemah. Tidak. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada seluruh mereka yang hadir dari kalangan para sahabat untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka ini juga menunjukkan adalatus sahabah, keadilan para sahabat, kesikahan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Oleh karena itu, di antara yang ditetapkan oleh para ulama al-hadis, bahwa apabila ada sahabat yang disebutkan dalam satu riwayat dan tidak diketahui siapa sahabat itu. Misalnya, ada seorang tabi'i thiqah, dia mengatakan, akhbarani man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah memberitakan kepadaku orang yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Tidak diketahui. Atau misalnya seorang tabi mengatakan, haddatsani rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah memberitakan kepadaku seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang ini? Tidak diketahui. Kata para ulama, diketahui atau tidak diketahuinya sahabat tersebut, maka dia tetap diterima riwayatnya karena sahabat itu seluruhnya terpercaya. Wa jahalatus sahabati la tadur. Sahabat yang majhul, yang tidak diketahui namanya dan siapa dia, tidak memudaratkan dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asal hukumnya diterima. Namun sekali lagi, ketika kita mengatakan bahwa para sahabat itu jujur, terpercaya, bukan berarti tidak pernah keliru. Bukan berarti tidak pernah salah. Kadang-kadang keliru. Dan untuk menunjukkan kekeliruan, tentu harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, maka hukum asal riwayat dari para sahabat adalah diterima. Kecuali apabila ada bukti menunjukkan keliru para sahabat dalam meriwayatkan. Seperti contoh, misal Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing dalam keadaan berdiri, maka sungguh dia telah berdusta. Aisyah menyampaikan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada beliau. Beliau tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah kencing dalam keadaan berdiri. Ternyata para sahabat yang lain, Hudzaifah bin Yaman, pernah melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam minta berhenti, beliau singgah di satu tempat, lalu kemudian beliau kencing dalam keadaan berdiri. Hudzaifah bin Yaman menetapkan, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menafikan, mengingkari. Mana yang benar? Kita mengatakan tidak ada yang berdusta. Para sahabat tidak ada yang berdusta. Karena masing-masing dari mereka menyampaikan sesuai ilmu yang sampai kepada mereka. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan demikian berdasarkan pengetahuan beliau. Beliau tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Ternyata ditetapkan oleh Hudzaifah bahwa itu pernah terjadi. Maka Hudzaifah radhiyallahu ta'ala memberitakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau terpercaya. Tidak boleh kemudian kita mengatakan berdasarkan ucapan Aisyah berarti Hudzaifah ini pendusta. Tidak boleh seperti itu. Tidak diperbolehkan. Karena beliau menetapkan, Aisyah menafikan sesuai dengan pengetahuannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah ketika Nabi sedang berihram. Ketika Nabi dalam kondisi berihram. Kata Ibnu Abbas, Maimunah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan tentang dirinya yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi menikahinya ketika Nabi sudah dalam kondisi halal, tidak dalam kondisi ihram. Dikuatkan lagi Abu Rafi' yang menjadi penghubung ketika itu antara Maimunah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui kondisinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan ihram. Maka keliru Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi tidak diperbolehkan kita makan dusta dalam, tidak boleh. Karena beliau menyampaikan sesuai ilmu yang sampai kepada beliau. Yang ternyata Maimunah sebagai pelaku dalam kisah tersebut memberitakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dalam kondisi berihram. Ya, jadi kekeliruan kadang terjadi. Namun tidak diperbolehkan kita menuduh seorang sahabat keliru dalam meriwayatkan kecuali berdasarkan hujjah. Kalau tidak ada hujjah, maka asal hukum riwayat para sahabat wajib untuk diterima. Asal hukumnya diterima riwayatnya. Seperti halnya asal hukum riwayat seluruh perawi thiqah, asal hukumnya diterima kecuali dalam kondisi ketika kita memiliki hujjah yang menunjukkan bahwa perawi thiqah ini kadang-kadang keliru dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum sungguh sangat banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagiannya telah kita sebutkan, di mana Allah Jalla wa'ala menjadikan para sahabat sebagai manusia yang terbaik, umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia ini. Khairu ummah ukhrijat linnas. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam suratul Fath tentang mereka yang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukkan sujadan يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah Jalla wa'ala menerangkan Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang bersama Rasulullah? Siapa yang bersama Rasulullah? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan yang lainnya dari para sahabat. Walladzina ma'ah, orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat-sifat dari mereka? Ashidda'u 'alal kuffar. Mereka keras dalam menghadapi orang-orang kafir. Dalam peperangan, dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ruhama'u bainahum, saling merahmati di antara mereka, saling kasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujadan, engkau melihat mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa rukuk dan sujud, yakni memperbanyak ibadah, memperbanyak salat. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala memuji zahirnya para sahabat. Zahirnya para sahabat itu keras dalam menghadapi orang kafir, dalam berjihad melawan mereka, dan di antara sesama mereka para sahabat saling merahmati antara satu dengan yang lain. Ini sifat yang zahir yang dimiliki oleh para sahabat. Sifat yang zahir berikutnya, tarahum ruk'an sujada, engkau melihat mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk di hadapan Allah dengan rukuk dan sujud. maka Allah subhanahu wa ta'ala menyucikan zahirnya para sahabat. Lalu ayat yang berikutnya, Allah jalla wa'ala berfirman, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Apa yang mereka cari dengan amalan ini? Mengapa mereka bersikap keras menghadapi orang kafir dan saling merahmati di antara mereka? Mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Apa yang mereka harapkan? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Allah subhanahu wa ta'ala menyucikan hati-hati mereka, batin yang ada pada diri mereka. Mereka mengharapkan dari itu semua keutamaan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa mungkin orang munafik termasuk di dalam ayat ini? Mustahil. Allah subhanahu wa ta'ala memuji zahir dan batin para sahabat. Sementara orang-orang munafik, batin mereka tidak suci. Mereka hanya menampakkan sebagai seorang muslim secara zahir, namun menyembunyikan kekafiran, namun tetap nampak dari perbuatan dan lisan-lisan mereka, dari ucapan-ucapan mereka. Maka di sini menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang telah disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir dan batin. Tanda dan alamat yang ada pada mereka, di wajah-wajah mereka, dari bekas sujud. Kata para ulama, bukan yang dimaksud jidat yang berwarna hitam. Ada juga orang jidatnya hitam tapi fasik. Tapi yang dimaksud di sini adalah nampak dari cahaya wajah mereka keluar, menunjukkan keimanan mereka, kesungguhan mereka dalam berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan mereka itu disebutkan dalam Taurat dan juga disebutkan dalam kitab Injil. Seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, tumbuh, lalu kemudian semakin menguat dan semakin menguat, menumbuhkan batangnya dan semakin menguat dan menjadi kokoh di atas batangnya, yang mengagumkan para penanamnya dan membuat marah orang-orang kafir. Para sahabat, keberadaan mereka membuat orang-orang kafir marah kepada mereka. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah, beliau berdalil dengan ayat ini. Beliau mengatakan, man ghadha as-sahaba faqad kafara bi hadhihi al-ayah. Barang siapa yang marah dengan keberadaan para sahabat, maka sungguh dia telah kafir berdasarkan ayat ini. Marah. Syiah Rafidah marah dengan keberadaan para sahabat. Kaum Khawarij marah dengan keberadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini salah satu ayat. Dan para ulama mengatakan, siapa yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala zahirnya dan batinnya, itu menunjukkan bahwa Allah azza wa jal telah mengetahui kondisi mereka dahulu, sekarang dan akan datang. Karena mungkin orang-orang Syiah mengatakan, ya itu ayat-ayat tentang pujian terhadap para sahabat itu kan ketika sahabat masih hidup, setelah itu kan mereka murtad, sehingga ayat-ayat pujian itu tidak lagi berlaku. Subhanallah. Jadi dianggap mereka lebih ngerti daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih berilmu, lebih mengerti daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana mungkin Allah jalla wa'ala memberi pujian kepada seseorang atau kepada satu kaum, lalu kemudian Allah tidak mengetahui apa yang terjadi pada mereka? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memuji, menunjukkan pujian tersebut, yang menunjukkan pujian secara zahir dan batin, yang menunjukkan kesucian mereka dahulu, sekarang dan akan datang. Kematiannya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaannya. Sama seperti Abu Lahab. Sebaliknya, belum mati dia, Allah Subhanahu wa taala telah memvonis dia masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Belum mati dia, sudah divonis. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akibat dari orang ini, bahwa dia mati di atas kafiran, dia tidak akan beriman. Maka demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dalam surah Al-Fath yang lainnya, Allah Jalla wa'ala berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa'athabahum fathan qariba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhai kaum mukminin. Siapa kaum mukminin? Siapa kaum mukminin yang disebutkan di dalam ayat ini? Idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Ketika mereka membaiatmu wahai Rasul di bawah pohon. Baiat ketika itu adalah baiat untuk bertempur melawan orang-orang kafir Quraisy hingga titik darah penghabisan. Ketika itu mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiat untuk mati dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah telah meridhai mereka. Dan Allah sebut mereka sebagai kaum mukminin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati mereka. Allah mengetahui. فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Lalu Allah menurunkan ketenangan dalam diri-diri mereka. Apa mungkin orang-orang munafik seperti ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sanjungan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Rekomendasi dari Allah Jalla wa ala terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyucikan zahirnya dan batinnya. Zahirnya mereka siap berbaiat untuk mati di atas iman, Islam. Berperang sampai titik darah penghabisan. Ini zahirnya para sahabat. Batinnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terdapat di dalam hati-hati mereka. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "La yadkhulu an-nara ahadun bay'a tahta asy-syajarah." Tidak akan masuk neraka seseorang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon ketika itu. Tidak masuk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini dengan wahyu. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati mereka, menunjukkan bahwa hati mereka itu bersih, suci, bersih dari kekufuran, bersih dari keinginan untuk murtad meninggalkan agama Allah, bersih dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati mereka, sehingga Rasulullah mengatakan tidak masuk neraka seorang pun yang ikut berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon ketika itu. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Saya kira sampai di sini insyaallah, karena telah masuk waktu kita beristirahat untuk sesi yang pertama. Insyaallah taala kita lanjutkan pada sesi yang kedua setelah salat zuhur. Wallahu taala a'lam bis-shawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.